Baik, nabda' insyaAllah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kembali kita bisa melanjutkan materi kita pada pembahasan kitab Usulun fit Tafsir, di mana pada kesempatan kali ini insyaallah masih kita berada di seputar bab tentang Al-Qasas, tentang kisah yang termaktub, yang tercantum di dalam Al-Quran. Kemudian sebelum melanjutkan pembahasan yang ada, maka penting juga sebaiknya kita sedikit mengulang materi pada bab ini, di mana telah disampaikan pada pertemuan minggu lalu bahwasanya kisah yang ada di dalam Al-Quran ini memiliki beberapa sifat. Sifat yang pertama yaitu adalah asdaqul qasas, kisah yang paling benar, kisah yang paling jujur. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa man asdaqu minallahi haditha, dan siapa yang lebih jujur perkataannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat tersebut ada yang disebut dengan istilah istifham al-inkari, pertanyaan yang sifatnya untuk mengingkari. Sehingga jika ditanyakan siapa yang lebih jujur perkataannya dibandingkan Allah, artinya tidak ada Allah Subhanahu wa taala yang paling jujur perkataannya. Al-Qur'an juga, kisah yang ada di dalam Al-Qur'an merupakan kisah yang paling benar, yang paling jujur, karena memang betul-betul pas, akurat kejadian yang dikisahkan di dalam Al-Qur'an dengan realita yang ada terjadi di alam semesta ini. Baik, kemudian sifat yang kedua, bahwasanya qasasul Qur'an hiya ahsanul qasas, adalah kisah cerita yang paling baik. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'an. Kami akan menceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah yang terbaik pada wahyu kami yang diturunkan melalui Al-Qur'an. Dan juga mengapa disebut sebagai kisah yang terbaik, karena betul-betul mencakup tingkat derajat yang sempurna, yang paling atas di dalam menyampaikan keindahan makna yang ada dalam kisah tersebut. Kemudian sifat yang ketiga, qasasul Qur'an ya anfa'ul qasas, ini merupakan cerita yang sangat atau yang paling bermanfaat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi qasasihim 'ibaratun li ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka, para anbiya war rusul, ada sebuah ibrah, ada sebuah manfaat, ada sebuah pelajaran, li ulil albab, bagi untuk orang-orang yang memiliki akal sehat. Dan memang kisah di dalam Al-Quran ini disebutkan adalah kisah yang paling bermanfaat karena sangat memberi pengaruh yang kuat, hasil yang positif dalam memperbaiki hati, amalan, dan juga akhlak. Itu tadi sifat yang ada pada Qasasul Quran. Kemudian juga di sana kisah-kisah di dalam Al-Quran ini terbagi beberapa bagian. Yang pertama ada kisah yang menceritakan tentang para nabi dan juga para rasul, kejadian-kejadian yang dialami oleh mereka. Kemudian yang kedua ada kisah yang menceritakan tentang person tertentu, individu tertentu, dan juga kaumnya. Kemudian yang ketiga ada di antara kisah Al-Quran yang menceritakan tentang perkara-perkara yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta kaum yang ada di masa beliau. Itu mungkin sedikit murojaah dari kita dari bab ini pada pertemuan yang sebelumnya. Maka pada kesempatan kali ini, insyaallah ta'ala, kita akan membahas tentang mengapa kisah di dalam Al-Quran tersebut terkadang atau bahkan sering disebutkan secara berulang kali. Ini pada bab tikrarul qasas, pengulangan kisah yang ada di dalam Al-Quran. Qala al-musannif rahimahullah min al-qasasil qur'aniyah ma la ya'ti illa maratan wahidah. Di antara kisah-kisah di dalam Al-Quran memang ada yang disebutkan hanya satu kali saja. Di antara kisah-kisah ada yang hanya diceritakan pada satu tempat saja. Mithlu kisrati Luqman wa ashabil kahfi. Contohnya seperti kisah Luqman bin Hakim yang memberikan wasiat terhadap anaknya, di mana ini juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman itu sendiri. Memberikan wejangan, wasiat, nasihat yang betul-betul baik dan menyentuh hati, bisa memberikan pengaruh untuk hasil yang baik dalam memperbaiki akhlak, amalan, serta hati seseorang. Dan juga contohnya seperti kisah Ashabul Kahfi. Ini contoh-contoh kisah yang hanya disebutkan satu kali di dalam Al-Quran. Wa qala wa minha ma ya'ti mutakarriran hasbama tad'u ilaihil hajatu. Namun ada juga di dalam Al-Quran kisah yang disebutkan secara berulang kali, tergantung atau sesuai dengan kebutuhan yang mengharuskan untuk menyebutkan pengulangan kisah tersebut. Wa taqtadihil maslahatu. Tentu ketika kisah di dalam Al-Quran itu disebutkan secara berulang kali, tentu ada konsekuensi, ada betul-betul maslahat yang ingin disampaikan. Taib wa la yakunu hadzal mutakarrar ala wajhin wahidin. Dan tidak mesti kisah yang diulang ini disebutkan dalam satu gaya saja, sehingga akan membuat orang jenuh dalam mempelajari kisah tersebut, membuat orang bosan dalam membaca kisah tersebut. Tidak demikian, bukan disebutkan dalam satu metode, dalam satu gaya saja. Bal yakhtalifu fitwali wal qisari wallini wasyiddati. Bahkan disebutkan secara berbeda dalam panjang pendek kisah tersebut. dalam metode yang disampaikan, dengan metode lemah lembut maupun dengan metode yang keras. Memang mungkin dalam konteks satu cerita, namun di tempat yang lain disebutkan berbeda gayanya. Di satu tempat disebutkan dengan panjang, di surat yang lain disebutkan kisah juga tersebut dengan versi pendeknya atau dengan metode yang lain, berbeda dari sisi metodenya, secara lemah lembut maupun kerasnya metode yang disampaikan dalam kisah tersebut. Taib wa dzikri ba'di jawani bil qissati fi maudhi'in duna akhar, atau juga menyebutkan tentang penggalan potongan kisah yang tidak disebutkan dalam surat tersebut, surat tertentu. Jadi memang bisa jadi ada scan atau ada potongan penggalan cerita yang tidak disebutkan dalam satu surat, akan disempurnakan, akan tersebutkan dalam tempat yang lain, di dalam surat yang lain. Itu contohnya penggambaran pengulangan kisah yang ada di dalam Al-Quran. Tentunya harus kita pahami, diulangnya kisah di dalam Al-Quran tentu tidak kosong dari yang namanya hikmah. Taib wa minal hikmati fi hadat tikrar, makanya dari hikmah pengulangan kisah ini ialah yang pertama, bayan ahammiyati tilkal kisah. Bayan ahammiyati tilkal kisah, menjelaskan tentang pentingnya kisah tersebut, menjelaskan tentang betapa pentingnya kisah tersebut. Li'anna tikrariha yadullu 'alal inayati biha, karena ketika mengulang kisah tersebut ini jelas menunjukkan betapa pantasnya kisah ini untuk diperhatikan dengan seksama. Perlu kita perhatikan dengan seksama mengapa kisah yang ada dalam Al-Quran terkadang diulang-ulang. Taib, ini hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, yakni taukid tilkal kisoti. Selain ingin menjelaskan betapa pentingnya kisah tersebut, yang kedua taukid, adanya penegasan dari kisah yang disampaikan. Litasbuta fi qulubin nas, agar kisah ini betul-betul melengket kuat pada hati manusia. Hatta ta'khudul ibrata minha, sehingga orang pun ketika membaca kisah ini secara berulang kali sampai ia bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran, mengambil nasihat, mengambil hikmah dari kisah yang diulang-ulang itu. Ini hikmah yang kedua. Kemudian yang selanjutnya, hikmah yang ketiga, yaitu mura'atuz zaman. Mura'atuz zaman wa halil mukhatabina biha. Yaitu memperhatikan, menjaga situasi, kondisi maupun waktu terhadap lawan bicara yang ada di dalam kisah tersebut. Mura'atuz zaman wa halil mukhatabin biha, memperhatikan sikon dan juga waktunya ketika menyampaikan kisah itu. Qala wa li hadza tajidul ijaza wasyiddata ghaliban fi ma ata minal qasasi fis suwaril makkiyah. Makanya engkau akan dapati di sana ada beberapa kisah yang disebutkan secara ijaz, secara sifatnya hanya mencukupi. Ini pendek, wasyiddah namun tegas, singkat dan tegas. Engkau akan mendapati cerita yang semacam ini dalam surat-surat Al-Quran. Ini mayoritasnya disebutkan di dalam surah Al-Makkiyah. Di dalam surat Al-Makkiyah. Wal aksu fi ma ata fis suwaril madaniyah. Dan sebaliknya engkau akan mendapati bagaimana kisah disebutkan secara panjang lebar dengan metode yang lean, yang lemah lembut, santun. Ini ada disebutkan dalam surat Al-Madaniyah. Tentunya perlu kita merujuk kembali apa sih itu definisi surat Al-Makkiyah dan apa itu surat Al-Madaniyah. Sehingga tidak hilang, tidak lewat begitu saja ilmu yang sudah pernah kita lalui bersama. Barakallahu fikum. Tapi kemudian hikmah yang keempat dari pengulangan kisah di dalam Al-Quran, yakni untuk bayan balagotil Quran fi zuhuri hadihil kisos ala hadal wajhi wadakal wajh ala ma taktadihil hal. Hikmah yang keempat yakni menjelaskan betapa sempurnanya Al-Quran di dalam menceritakan kisah-kisah ini. Ala hadal wajah wadakal wajah bisa disebutkan dengan metode yang berbeda, bisa disebutkan dengan tempat yang lain, pada tempat yang lain, sebagai pelengkap satu sama lainnya di antara kisah-kisah tersebut. Ala ma taqtadihil hal, sesuai kondisi yang dibutuhkan. Baik. Kemudian yang terakhir, hikmah mengapa kisah dalam Al-Quran itu terulang-ulang, yaitu zuhur sidqil Quran. Zuhur sidqil Quran ini akan memperlihatkan, memperjelas betapa jujurnya Al-Quran ini, betapa benarnya Al-Quran ini. Wa annahu min indillahi ta'ala, dan memang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Haitsu tahti hadhil qasas mutanawwi'atan biduni tanakudin. Di mana cerita di dalam Al-Qur'an ini tahti mutanawwi'ah. Diceritakan dengan gaya yang berbeda namun sama sekali tidak ada kontradiksi. Satu cerita disebutkan dalam beberapa surat dengan gaya yang berbeda, namun dengan hebatnya sama sekali tidak ada kita lihat saling tolak belakang makna yang ada. Tidak ada yang namanya kontradiktif antara surat ini dan surat yang lain dalam menceritakan kisah yang sama. Tentunya sedikit faedah sisipan dari kita, kisah yang paling sering disebutkan dan yang diulang-ulang di dalam Al-Quran ini kisah tentang Musa alaihissalam dan juga kaumnya. Musa alaihissalam dan juga Fir'aun. Kalau kita mau perhatikan, tentunya kisah Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya dan juga Fir'aun la'anatullah, ini tentu akan kita dapati hikmah-hikmah yang saja barusan kita sebutkan. Tapi gimana kisah Nabi Musa alaihissalam dan juga kaumnya ini akan menjelaskan bagaimana di sana tentunya akan ada manusia yang terus berada pada kelompok yang benar dan juga ada manusia yang tetap ada pada kelompok yang batil, sehingga sampai di zaman Nabi Muhammad SAW pun demikian, akan ada orang-orang, kelompok manusia, kaum yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya tetap ada orang-orang yang ingin tetap di dalam kebatilannya. Sehingga kisah Nabi Musa alaihissalam, jika ingin mencari korelasi dengan kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini betul-betul menjadi a'zham i'tibaran, pelajaran yang besar, pelajaran yang penting bagi orang-orang mukmin dan juga orang-orang kafir. Akan menjelaskan betul-betul tetap terjadi, manusia akan terbagi menjadi dua kubu. Satu kubu manusia yang mau mengikuti kebenaran, dan kubu yang lain manusia yang keras kepala dan ingin tetap berada di dalam kebatilan dan kekafiran. Di antara juga persamaan antara kisah Nabi Musa alaihissalam dan juga kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni betapa banyak syariat Nabi Musa alaihissalam yang sama dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sisi persamaannya antara syariat Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ada kecocokan antara kisah kedua nabi ini, di mana masing-masingnya menjelaskan mu'aradah Fir'aun li Musa. Ini berpalingnya Nabi Fir'aun, berpalingnya Fir'aun terhadap Nabi Musa alaihissalam. Ini kama hasol li mu'aradati baina kuffar Quraisy li nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama betul-betul berpalingnya Fir'aun terhadap Nabi Musa alaihissalam terjadi, terulang kembali di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpalingnya, membangkangnya kaum Quraisy terhadap beliau alaihi salatu wasallam. Ini sedikit hikmah. Tentunya jika ingin menambah hikmah, maka persilahkan. Kami persilahkan antum sendiri yang lebih menghayati kisah Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fa ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, dengan pembahasan kali ini selesailah kita pada bab tentang al-qasas. Tentunya di sini juga kita mengingatkan serta menghimbau kembali bagi segenap ikhwah untuk tidak lupa membuka kembali halaman-halaman yang telah lalu dari materi-materi yang pernah kita lewati, agar bisa terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari kita ilmu-ilmu yang kita sudah dapatkan itu. Maka pada kesempatan kali ini kembali kita lanjutkan, dan kita akan memasuki pada pembahasan yang lain, pembahasan yang baru pada pembahasan setelahnya, yaitu tentang Al-Isra'iliyat, tentang kisah Isra'iliyah. Tentunya kisah Isra'iliyah ini tidak ada tercantum di dalam Al-Quran. Qala al-muallif rahimahullah, al-Isra'iliyat al-akhbar al-manqulah an bani Israel minal yahudi wa huwa al-aktsar. Al-akhbar al-manqulah an bani Israel minal yahudi wa huwa aktsar aw minan nasara. Kisah Israiliyat ini, yakni definisinya adalah al-akhbar al-manqulah, informasi, kabar atau cerita yang dinukilkan, yang diambil, yang dicaplok dari Bani Israel. Bani Israel adalah keturunan Nabi Ya'qub alaihi salam. Sehingga cerita yang diambil dari Bani Israel, minal Yahudi wa huwa aktsar, bisa itu dari orang-orang Yahudi, dan ini mayoritasnya Israiliyat itu dinukil dari orang-orang Yahudi. Au minan Nasara, ataupun Bani Israel yang beragama Nasara. Namun mayoritasnya biasanya Israiliyat ini dinukil dari orang-orang Yahudi. Baik, seperti apakah ciri dan juga bentuk Israiliyat ini? Qala wa tanqasimu hadhihi al-akhbar ila thalathati anwa'. Kisah Israiliyat ini terbagi menjadi tiga bagian, tiga macam. Al-awwal, macam yang pertama, ma'akrahul Islam. Ma'akrahul Islam. Wasyahida bisidqihi fahuwa haqqun. Macam yang pertama dari Israiliyat ini ada memang yang ditetapkan oleh agama Islam, yang dibenarkan oleh agama Islam. Wasyahida bisidqihi, agama Islam memang bersaksi atas kebenaran kisah ini, kisah Israiliyat ini. Fahuwa haqqun, maka macam Israiliyat yang seperti ini hukumnya benar. Dan tidak mengapa jika kita menyebarkannya, menceritakannya kembali. Tapi gambarannya, contohnya, misaluhu ma rawahul Bukhari wa ghairuhu an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Contohnya ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa ghairuhu, dan imam-imam yang lainnya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, ja'a habrun minal ahbar. Ja'a habrun minal ahbar. Ada satu orang ulama Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagaimana tadi yang kita sudah bilang, bahwasanya al-akhbar al-manqulah an bani Israel minal Yahud. Baik, ini salah satu ulamanya, orang terkenalnya agama Yahudi, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lantas beliau mengucapkan, ya Muhammad, wahai Muhammad. Sini dipanggil dengan nama beliau, kata orang Yahudi itu, inna najidu annallaha yaj'alus samawati ala isba'in. Inna najid annallaha yaj'alus samawati ala isba'in wal ardina ala isba'in. Yani di sini orang Yahudi tersebut ingin menghikayatkan kepada Nabi apa yang beliau dapati tentang kejadian di hari kiamat kelak. Wal ardina ala isba'in wasyajari ala isba'in wal ma wasura ala isba'in wasairal khalaik ala isba'in. Baik, artinya, wahai Muhammad, kita ini orang Yahudi mengetahui, kita mendapati dalam kitab kita, kitab suci kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di hari kiamat ini menjadikan, mengumpulkan langit, bumi-bumi dan juga segala isinya, asyajar wal ma wasura, pepohonan, air, lautan dan juga tanah-tanah yang ada. Wasairul khalaqi ala isbain, dan seluruh makhluk ini kita dapati akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu genggaman. dalam satu genggaman. Semuanya itu, langit, bumi, pepohonan, seluruh makhluk akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala isba'in, dalam satu genggaman. Fa yaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan ketika hari itu, anal maliku, aku adalah penguasa raja kalian. Baik, kemudian ketika mendengar cerita tersebut dari orang Yahudi, respon Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah fadhahakan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajaduhu. Ketika mendengar cerita tersebut, respon Nabi sallallahu alaihi wasallam pun langsung tertawa hingga kelihatan gigi geraham beliau. Tasdiqan biqaulil hadr, dalam rangka membenarkan cerita yang dibawakan oleh seorang alim dari agama Yahudi. Ini betul-betul memang kisah yang disampaikan, cerita atau ilmu yang didapati oleh Hadr minal Ahbar dari seorang ulama Yahudi ini, kemudian yang disampaikan oleh Rasulullah ini benar terjadi. Ini dibenarkan oleh Islam. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surat Az-Zumar di ayat yang ke-67. Wa ma qadarullaha haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabadatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi wa ma qadarullaha haqqa qadarihi, dan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan terjadi sesuai takdirnya. Wal ardu jami'an, dan seluruh bumi, qabadatuhu yaumal qiyamah, berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun bi yaminihi, langit-langit akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah, lagi maha tinggi Ia dari sesuatu yang mereka sekutui. Baik, barakallahu fikum. Jadi memang di antara kisah Israiliyat ini ada yang dibenarkan kisah tersebut di dalam agama kita, agama Islam ini. Contohnya salah satu kisah tersebut, yakni sebagaimana yang disampaikan oleh ulama Yahudi ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini macam yang pertama dari Israiliyat. Kemudian yang kedua, ma angkarahul Islam wa syahida bikadibihi fa huwa batil. Ada Israiliyat yang diingkari oleh Islam dan juga agama Islam bersaksi atas kedustaan kisah tersebut, diingkari serta didustakan kisah Israiliyat yang satu ini. Fahuwa batilun, maka ini kisah macam Israiliyat yang batil. Yajibu ar-raddu wal ibtal, wajib bagi kita untuk membantah dan juga tidak membenarkan kisah yang demikian ini. Tapi contohnya, ma rawahul Bukhari, masih diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari namun dari sahabat yang berbeda, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Jabir, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kanatil yahudu taqulu, dulu ada orang Yahudi yang mengatakan, idza jama'aha min waraiha ja'al waladu ahwal. Ada seorang Yahudi menceritakan bahwasanya kalau ada seorang yang menggauli istrinya, mi waraiha, lewat belakang, Jahal waladu ahwal, maka anak yang akan dilahirkan ini juling. Jahal waladu ahwal, kalau ada seorang yang menggauli istrinya lewat belakang. Ini diceritakan oleh Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya ada orang Yahudi yang mengatakan hal demikian. Fanazalat, maka ketika itu mendengar cerita tersebut, kemudian turunlah ayat Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Ini sebagai rangka, dalam rangka mengingkari, mendustakan kabar tersebut. Nisa'ukum harthul lakum, wanita kalian adalah ladang kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangilah, kunjungilah ladang kalian dari arah mana yang kalian inginkan. Seperti itu. Sehingga ayat ini mendustakan serta membantah kabar Israiliyat yang dibawakan oleh Yahudi tersebut, sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ada yang memang dibenarkan dan juga ada yang didustakan. Tapi kemudian macam yang ketiga, malam yukirrohul Islam walam yungkirhu. Ada juga Israiliyat yang tidak dibenarkan oleh agama Islam, namun juga tidak diingkari kisah tersebut. Jika memang benar, maka tidak mengapa kita menyebarkan kisah tersebut. Jika memang salah, maka wajib membantah kisah tersebut. Nah, ini sekarang kondisinya Israiliyat yang satu ini tidak dibenarkan oleh Islam, namun tidak pula diingkari. Fayajibu at-tawakkufu, maka sikap kita adalah wajib untuk diam. Fayajibu at-tawakkufu fihi. Lima rawahul Bukhari an Abi Hurairah. Masih sama periwayatnya dari Imam Al-Bukhari, dari sahabat yang berbeda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana ahlul kitabi yaqra'una at-taurata wal injil bil ibraniyah. Dahulu ahlul kitab ini membaca Taurat dan Injil dengan bahasa Ibrani, bahasa Ibrani. Wa yufassirunaha bil arabiyyati li ahli al-islam. Setelah membaca dengan bahasa Ibrani terlebih dahulu, kemudian mereka menafsirkannya, membuat terjemahan dengan bahasa Arab untuk orang-orang Islam di zaman itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala ada kejadian demikian sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun berkomentar, la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum. Jangan kalian terlalu membenarkan ahlul kitab, dan jangan kalian dustai juga mereka. Sehingga di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan dan tidak pula mengingkari hal yang demikian. La tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Jangan kalian terlalu benarkan, namun jangan sampai juga kalian dustakan mereka, kabar-kabar yang mereka sampaikan. Wa qulu, namun katakanlah, amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Kami beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kalian. Kita sama-sama mengimani apa yang diturunkan terhadap kami, yaitu Al-Quran, dan juga kitab yang diturunkan kepada kalian. Walakin at-tahaddutsu bihadzal naw'i jaizun. Namun jika kita membicarakan hal tersebut, ini sifatnya jaiz, boleh-boleh saja. Dalam syarat, dengan syarat idza lam yukhsha mahdzurun. Jika tidak ada hal yang berbahaya terjadi. Jika dikhawatirkan syubhat ketika kita menyampaikan Israiliyat yang tidak dibenarkan maupun tidak disustakan, maka tidak boleh kita menceritakannya. Secara asal hukumnya boleh, idza lam yukhsha mahdzur, jika tidak ada sesuatu yang berbahaya akan terjadi. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya juga adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah. Dalil yang mungkin sering kita dengar, walaupun orang awam pun sering mengucapkan dalil ini. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat dariku. Namun ada lanjutannya. Wa hadditsu an bani Israil wala haraj. Dan ceritakanlah Israiliyat wala haraj, dan tidak mengapa. Ini tidak mengapa kalian menceritakan Israiliyat. Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan, dan barang siapa yang mendustakan atas namaku secara sengaja, muta'ammidan, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Type ini dia tiga macam Israiliyat yang ada. Memang ada yang dibenarkan oleh Islam dan ini betul. Ada pula yang diingkari, ada pula yang diantara keduanya. Wa ghalibu ma yurwa anhum min dzalik. Mayoritas Israiliyat yang diriwayatkan oleh orang-orang Yahudi maupun orang Nasara, laisa bidzi faidatin fid din. Mayoritasnya memang tidak memiliki faedah, an faedah terhadap agama. Kata'yin launikal bi ashabil kahfi wa nahwihi. Tidak ada memberikan faedah di dalam agama. Contohnya seperti Israiliyat yang menentukan warna kulit anjing yang ada pada Ashabul Kahfi dan selainnya. Tapi maka yang demikian sama sekali tidak ada faedahnya di dalam agama. Sekiranya sampai di sini dulu pembahasan kita tentang usul fit tafsir. Selanjutnya kita mungkin jika masih ada waktu akan melanjutkan masih pada pembahasan Israiliyat ini. Kemudian kita akan lanjutkan materi pada kitab Tafsir Al-Alam Syarah Umdatil Ahkam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Dimana kita pada kitab materi yang satu ini telah sampai pada babul istiqabah, dan kita sudah pernah membaca hadis yang pertama dalam bab ini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu masuk ke dalam al-khala, yakni kamar mandi, kamar kecil. Beliau membaca doa, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Baik. Kemudian kita masuk pada gharibul hadis, kata-kata asing dalam hadis ini. Taib, gharibul hadis al-awwal idza dakhalal khala'a, yakni idza arada ad-dukhula. Dan di situ disebutkan idza dakhala al-khala'a secara letterlike bahasanya, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah masuk al-khala, ini setelah masuk al-khala. Maksudnya di situ idza arada ad-dukhula. Jadi jangan diartikan setelah masuk, artikan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak masuk al-khala, seperti itu. Kaqaulihi ta'ala, sama halnya dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Arti letterlike-nya, dan jika engkau telah membaca Al-Qur'an, telah membaca Al-Qur'an, maka bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yakni fa idza aradta qira'atal Qur'an, ketika engkau hendak membaca Al-Qur'an, bukan setelah membaca Al-Qur'an. Sama pada hadis ketika hendak masuk al-khala, bukan setelah masuk al-khala. Wa kama sarraha al-Bukhari fil adabil mufrad, sebagaimana yang disampaikan oleh al-Imam al-Bukhari secara jelas di dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yakni kitab hadis juga. Bihadza haitsu rawa an Anasin qala, beliau menyebutkan riwayat sama dengan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, namun dengan lafaz yang berbeda. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyadkhulal khala. Ada kata arada ayyadkhula. Kalau yang sekarang hadis bab ini itu idza dakhala, menggunakan fi'il madhi. Yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari menggunakan fi'il mudhari, ada kata arada. Kemudian gharibul hadis yang kedua, al-khala. Apakah artinya al-khala ini? Qala al-khala bil mad al-makanul khali. Artinya al-khala adalah al-makan al-khali, tempat yang kosong. Wa huna al-makan al-maqsud wal mu'addu li qada'il hajah. Maksudnya tempat kosong di sini pada hadis ini yang dimaksudkan adalah, yang dimaukan yakni tempat kosong yang digunakan untuk menunaikan hajat. Fa in qasada fada'an kasahra li qada'i hajatihi fala hajata ila ta'wilid duhul bi iradatid duhul. Memang sengaja disebutkan al-khala, bukan disebutkan al-fada, ruangan kosong. Itu karena kata al-khala memiliki makna tempat untuk menunaikan hajat. Okay, kemudian yang ketiga, al-khubus wal-khaba'is. Setelah dalam hadis disebutkan al-khubusi wal-khaba'is. Al-khubus, al-khubusi bidhammil kha wal ba al-khubusi kama dzakara al-musannif, sebagaimana dalam hadis maknahu dzukurus syayatin, yakni setan laki-laki. Al-khubusi ini setan laki-laki. Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-khubus, dari setan laki-laki. Wadabtuhu jama'atan bi iskanil ba, namun jika ba-nya disukun sehingga menjadi al-khubuth bukan al-khubuth. Ma'nahu 'ala hadza yakunu syarr, artinya kejelekan. Sehingga kalau kita baca dengan dhammah ba-nya, dengan sukun ba-nya, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth, ya Allah, aku berlindung padamu dari kejelekan, bukan dari setan laki-laki. Wa huwa ma'na jami'un, ini makna yang merangkum. Haitsu qad ista'adha minasyarri wa ahlihi wa humul khaba'is. Fayanbaghi lil qa'il mura'at hadzal ma'nal 'am. Jadi lebih pantas kita untuk mengucapkan dengan sukunul ba, Kalau kita mengucapkan dengan dhamma al-khubusi wal-khaba'is, maka artinya setan laki-laki dan setan perempuan. Kalau kita mengucapkan dengan ba yang disukun, khubus, maka artinya ya Allah aku berlindung padamu dari kejelekan dan juga zat yang mendatangkan kejelekan tersebut, minasyari wa ahli, sehingga beda maknanya ketika disukun dan juga diberi harokat ba. Baik, kemudian faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini, yang pertama, istihbab hadat du'a inda iradah dukhulil khala liya'mana minasyayatin alladhi yuhawiluna ifsada salatihi. Ini disunnahkan mengucapkan doa ini ketika masuk ke dalam kamar mandi, agar kita bisa aman dari syaitan. Taib yang kedua, anna min adas syayatin annahum yusabbibuna tanajjus litafsuda salatul abdi fayasta'idha minhum. Bahwasanya diantara gangguan syaitan ini menyebabkan adanya sisa najis pada manusia, agar sholat mereka menjadi rusak. Karena memang ketika hendak sholat kita diharuskan membersihkan najis. Ketika masih ada najis yang tersisa karena sebab gangguan setan ketika di kamar mandi, maka sholat kita pun rusak. Tapi kemudian yang ketiga, wujub ijtinab at-tanajjusat an-najasat, wajib menghilangkan, menjauhi segala sesuatu yang najis. Wa amal al-asbab al-munajjiyah minha, mengamalkan amalan yang bisa menghilangkan najis tersebut. Faqad sahha anna adamat taharruz minal baul min asbab adabil qabr. Karena memang ada hadis sahih yang menunjukkan bahwasanya ketika kita tidak berhati-hati dalam menghindari najis, ini juga bukan menjadi sebab rusaknya sholat, bahkan lebih parah, menjadi sebab kita diazab di dalam kubur. Barakallahu fikum. Sekiranya sampai di sini dulu pertemuan kita. Fanaktafi bihada al-miqdar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.